Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan kepada kita berbagai macam nikmat sehingga pada sore hari ini kita masih dapat berjumpa kembali dalam rangka melanjutkan pembahasan kitab Al-Mukhtasar fil Aqidah karya Syekh Khalid Al-Musyaiqih hafizahullahu ta'ala. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas tentang jimat dan kesialan, ya. Dan kita akan melanjutkan di halaman 123, pembahasan yang ke-8, Al-Matlabu Thamin Al-Istisqa'u Bin Nujum, ya. Al-Istisqa'u Bin Nujum yang kita terjemahkan dengan menyandarkan hujan kepada bintang-bintang, ya. Istisqa itu maknanya tolabu suqya, yaitu meminta air, meminta hujan, ya. Jadi ada istilah salat istisqa, itu salat meminta air atau meminta hujan. Namun dalam konteks ini kita bukan mengatakan bahwa pembahasan kita tentang meminta hujan kepada bintang, ya, akan tapi menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang, ya. Ini dilakukan oleh orang-orang Arab terdahulu di mana mereka punya keyakinan bahwasanya bintang-bintang tertentu di posisi tertentu itulah yang kemudian menimbulkan hujan. Ya, ini yang dibahas di pembahasan kali ini. Al-istisqa'u bin nujum qisman. Menyandarkan hujan kepada bintang-bintang itu ada dua jenis. Ya, ada dua jenis. Al-awwal yang pertama, ay'taqida anna hadhihi nujum mu'athiratun fa'ilah. Ya. Yang pertama, dia meyakini bahwasanya bintang-bintang itulah yang menurunkan hujan. Ya, dialah penyebab dan sekaligus yang menurunkan hujan itu sendiri. Bima'na annaha hiyallati takhluqul hawadith wasyurur. Bahkan meyakini bahwasanya dialah yang menciptakan berbagai macam kejadian dan juga kejelekan-kejelekan. Ya. Ini kalau dia meyakini demikian, fahadha syirkun akbar nasu alaihi Ibnu Abdul Bar. Ini merupakan syirik besar, ya, syirik besar yang dinyatakan oleh Ibnu Abdul Bar. Jadi ini realita yang ada di masa lampau. Betul-betul ada sekelompok orang yang memang dia meyakini bahwasanya rasi bintang tertentu atau jenis bintang tertentu itulah yang kemudian kalau kita melihat itu berarti akan ada hujan karena dialah yang menurunkan hujan. Atsani, jenis yang kedua, ayya'taqida annaha tu'athiru billahi azza wa jalla. Jenis yang kedua adalah ketika dia meyakini bahwasanya bintang-bintang tersebut adalah sebab, ya. Namun yang menyebabkan hujan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. La bil istiqlali, bukan bintang itu dengan sendirinya. Fahiya sababun minal asbab allati wada'aha Allah Subhanahu. Maka dia hanya menjadi sebab di antara sebab-sebab yang Allah tetapkan. Nah, ini pernyataan yang kedua ini juga kita kritisi. Ya. Karena untuk menjadikan sesuatu sebagai sebab itu kemarin kita sudah bahas, ya, ada yang namanya sebab syar'i, ada yang namanya sebab kauni. Ya. Sebab syar'i berarti dinyatakan oleh syariat sebagai sebab. Ya, contohnya ruqyah, sebab syar'i. Ya. Secara kauni kita sulit, ya, nggak masuk akal gitu ya, dengan bacaan bisa sembuh. Tapi syariat menetapkan bahwa itu sebab kesembuhan. Itu sebab syar'i. Yang kedua sebab kauni. Ya, sebab kauni berarti sebab yang dibuktikan dengan ilmiah. Ya. Nah, dalam hal ini apakah betul bahwasanya bintang itu adalah sebab turunnya hujan? Maka ilmu yang ada sekarang mengatakan tidak. Ya, karena bintang itu kan jauh. Ya, bintang terdekat di bumi sendiri adalah matahari. Ya, sedangkan bintang-bintang yang lain jauh, tidak mempengaruhi adanya hujan. Ya, sehingga menetapkan bahwasanya bintang-bintang tertentu sebagai sebab turunnya hujan, walaupun meyakini bahwasanya dia hujan itu dari Allah, itu juga sebuah kesalahan dan juga merupakan kesyirikan, namun syirik kecil. Ya, jadi tetap tidak dibenarkan menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Nah, yang dibolehkan adalah ketika ya mengatakan bahwasanya hujan itu turun ketika ya ketika bukan karena tapi ketika rasi bintang tertentu terlihat misalnya ya. Misalnya setelah di setelah berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun orang menandai, kalau bahasa Jawanya itu niteni gitu ya. Setiap ada rasi bintang X itu masuk musim hujan misalnya. Maka ini adalah sebab kauni. Menjadi sebab kauni, bukan lagi syirik kecil ya. Kalau memang terbukti bahwasanya bintang-bintang tertentu ketika dia muncul itu adalah semacam pertanda saja. Ya, tapi dia bukan sebab. Ya, sebabnya kalau namanya hujan kita tahu. Ya, secara ilmu pengetahuan alam, ya bukan karena bintang, ya kan, tapi karena proses yang terjadi di bumi, ya proses penguapan air dan seterusnya itu yang kemudian menghasilkan hujan. Ya, jadi rincian dalam masalah ini boleh kita tuliskan dalam bentuk catatan, ya. Ya, menyandarkan apa namanya? Menyandarkan hujan, ya. Hujan pada bintang itu ada beberapa rincian, ya. Yang pertama adalah syirik akbar ketika dia meyakini bahwasanya itulah bintang itulah yang menurunkan bintang itulah yang menurunkan hujan, ya, yang menurunkan hujan. Karena yang menurunkan hujan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang kedua adalah syirik asghar, ya, syirik kecil. Jika bintang hanya sebagai sebab, namun sebenarnya dia bukan sebab, ya, padahal bukan sebab. Padahal bukan sebab. Ya, padahal bukan sebab. Nah, yang ketiga adalah boleh jika kita mengatakan hujan turun hujan turun ketika. Nah, ketika bintang X misalnya muncul. Maksudnya penanda musim atau penanda sesuatu yang memang telah terbukti, ya, dengan catatan telah terbukti. Ya. Ya, jadi yang dibolehkan hanya yang seperti ini. Dan ini pernah disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam sebuah hadis. Nabi SAW mengatakan, arba'un fi ummati, ya, min amril jahiliyah la yatrukunahun. Ada empat hal yang ada pada umatku, yaitu empat perkara jahiliyah yang mereka belum meninggalkannya sampai saat ini. Ya, empat perkara jahiliyah. Yang pertama, al-fakhru ya, bil-ahsab, yaitu berbangga-bangga dengan nenek moyang. Nah, nenek moyangku seorang pelaut, atau nenek moyangku seorang orang sakti, ya. Nenek gua orang sakti, atau mbahku orang, nah, pokoknya berbangga-bangga dengan nenek moyangnya, berbangga dengan bapaknya juga termasuk dalam masalah ini, ya, berbangga dengan para pendahulunya. Kemudian yang kedua, wata'nu fil ansab, dan mencela nasab. Ya. Ada orang mungkin kakeknya atau bapaknya kakeknya itu adalah seorang kriminal misalnya. Ya. Atau seorang yang mungkin tidak baik. Kemudian dia dicela karena itu. Ya. Padahal dia enggak salah. Ya. Dia orang baik tapi karena bapaknya mungkin atau kakeknya ini orang yang apa namanya? Tidak baik, dia disebut, oh kamu anak pencuri, anak residivis dan seterusnya. Ini mencela nasab. Ya. Atau malah mengatakan kamu anak haram, kamu anak zina dan seterusnya. Itu termasuk mencela nasab. Ya. Kemudian yang ketiga, wal istisqa bin nujum, dan menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Ini disebutkan Nabi sebagai salah satu perkara jahiliyah yang masih ada di umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sekarang bukan bintang tapi yang lain. Ya. Mungkin kepada zodiak atau yang lainnya. Ya, kan tapi masih eksis ya. Dan yang terakhir wan niyahah, dan perkara jahiliyah terakhir adalah niyahah atau meratapi orang yang sudah meninggal. Ini perkara jahiliyah. Kalau orang meninggal, sedihnya sampai kemudian menyebut-nyebut kebaikannya, menyesal kenapa mati duluan, kenapa meninggalkan secepat ini, seolah-olah dia tidak ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ini perkara jahiliyah, ya. Taib, itu adalah pembahasan tentang istisqa bin nujum. Kemudian yang selanjutnya, pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-madlabut tasi', ya, pembahasan yang kesembilan dari bab ini yaitu idhafatun ni'am ila ghairillahi azza wa jalla, yaitu menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini sesuai dengan yang ada di judul ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana hukumnya? Ai idhafatuha ila ghairihi wa ja'luha minhu, yaitu menyandarkan nikmat tersebut kepada selain Allah, ya, dan menjadikan nikmat tersebut ke dia, gitu ya. Artinya, oh ini karena si bos, ya. Oh ini karena si A misalnya. Nah ini bagaimana hukumnya? Ya, ini dicontohkan di sini. Mithalu dzalika qaqaulil qa'il. Contohnya adalah semisal perkataan seseorang, laula fulan lam yahsul kadza. Kalau bukan karena fulan, ini tidak akan terjadi. Misalnya, kalau bukan karena si Budi, maka acara ini tidak akan sukses, misalnya. Kalau bukan karena si siapa misalnya? Mas Udin, maka kita tidak akan bisa berdiri di sini sekarang. Nah, misalnya seperti itu ya. Jadi seolah-olah dia semua, jasanya ke dia semua. Nikmat itu dari dia. Au, contoh yang lain, hadza ya, min araqil jabin. Ya. Ini adalah hasil keringat jidat. Ya, atau keringat, hasil keringat jerih payah. Ya. Ini hasil jerih payah saya misalnya. Atau jerih payah fulan. Ya. Atau contoh yang lain. Au ma tarakalana fulan hajah illa qadoha. Ya. Atau dia mengatakan ya, Fulan itu, ya, tidaklah kita punya kebutuhan, pasti dia bisa memenuhinya. Artinya, dia itu kalau kita punya kebutuhan, pasti selalu bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Wa nahwu dzalika dan semisalnya. Ya, perkataan-perkataan yang mengesankan bahwasanya nikmat itu berasal dari orang-orang yang kita puji tadi. Ya. Maka jawabannya adalah al-aslu idhafatun ni'am ilallahi azza wa jalla. Hukum asalnya kita menyandarkan nikmat itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, fa ni'am kulluha minallahi azza wa jalla. Karena semua nikmat itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah taala mengatakan wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan semua nikmat yang ada pada diri kalian maka semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tsumma idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Maka ketika engkau pun ditimpa kesusahan maka hanya kepada Allah pula engkau meminta pertolongan. Ya. Jadi ketika kita dapat nikmat itu dari Allah, ketika kita dapat kesusahan, tempat kita minta tolong juga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hukum asalnya seperti ini. Wallahu azza wa jalla yabtali bihadhihi ni'am muridan min 'ibadihi asy-syukr. Dan Allah Subhanahu wa taala ya, yabtali memberikan ujian. Perhatikan kata-kata yang dipilih di sini adalah yabtali memberikan ujian. Berarti nikmat itu juga ujian. Ujian tidak mesti hanya berupa yang enggak enak, yang menyedihkan, yang menyusahkan. Ya. Tapi itu juga ujian juga berupa kenikmatan. Ya. Muridan min ibadihi syukur. Dalam rangka untuk menghendaki supaya hambanya ini bersyukur. Nah, ternyata itu ujian untuk supaya mengetes ini mau bersyukur atau tidak dengan nikmat Allah. Qala ta'ala an nabihi Sulaiman alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman tentang nabinya yaitu Sulaiman alaihi salam. Ketika Nabi Sulaiman, beliau mendapatkan banyak karunia Allah, di antaranya beliau dapat mendengar suara hewan dan memahaminya. Dan ini diucapkan ketika ada rombongan semut, ya kan? Nabi Sulaiman sedang konvoi dengan pasukannya. Ya, ada segala macam pasukan, ada gajahnya, ada kudanya, macam-macam. Maka semut ini ngomong sama semut yang lain. Ya. Wahai ya ayuhan namlu, wahai sekalian semut. Ya. Ya, masuklah ke liang-liang kalian. Jangan sampai Sulaiman dan tentaranya menginjak-injak kalian. Nah, dari jauh Nabi Sulaiman mendengarnya. Ya. Nabi Sulaiman mendengarnya. Sehingga beliau merasa ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan banyak lagi karunia Allah kepada Nabi Sulaiman. Ya, maka Nabi Sulaiman mengatakan qala hadza min fadli rabbi. Ini di antara karunia Rabbku. Ini adalah semua itu dari Allah. Karunia dari Allah. Liyabluwani untuk menguji aku. Ya. Aashkuru am akfur? Apakah saya mau bersyukur kepada Allah ataukah saya mau kufur atas nikmat ini? Wa man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Barang siapa yang bersyukur, berterima kasih kepada Allah, menyandarkan nikmat itu kepada Allah, mengakui bahwa itu dari Allah, maka sesungguhnya terima kasihnya itu kepada dirinya sendiri. Ya, karena Allah tidak membutuhkan terima kasih. Ya, Allah tidak membutuhkan terima kasih. Allah Maha Kaya. Ya, maka dikatakan di sini wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim. Maka siapa yang kufur, tidak mau mengakui itu nikmat dari Allah, maka sungguhnya Rabbku Allah itu Maha Kaya dan Maha Mulia. Tidak butuh, enggak bersyukur pun enggak apa-apa. Ya, Allah tidak rugi. Ya, maka kalau kita bersyukur kembali ke kita kebaikannya bukan kepada Allah. Ya, itu maksudnya. Jadi di antara bentuk syukur adalah yang pertama menyandarkan nikmat tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala itu bentuk syukur. Kemudian idhafatun ni'am ila ghairillahi azza wa jalla. Nah, bagaimana jika kemudian kita menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyandarkan itu kepada selain Allah. Ya. Al-awwal, hukum yang pertama adalah syirkun akbar. Hukumnya menjadi syirik akbar idza taqada anna hadzan anna hadzal mun'am ya un'ima istiqlalan min dunillah. Ya. Menjadi syirik akbar ketika dia meyakini bahwasanya dia diberikan nikmat itu istiqlalan secara tersendiri tanpa campur tangan atau tanpa Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keyakinannya sudah mengatakan ini saya enggak mengakui ini dari Allah. Maka ini syirik akbar. Atau adhafa an-ni'mata ila man la yamlikul mubasyirah kal amwat. Atau yang kedua adalah dia menyandarkan nikmat tersebut kepada yang tidak memiliki nikmat tersebut, yang bahkan tidak menjadi sebabnya, yaitu contohnya kepada orang-orang yang sudah mati. Ya. Jadi misalnya ada dapat nikmat, kok malah terima kasihnya kepada yang di kuburan. Yang di kuburan menjadi sebab saja tidak. Ya. Apalagi kemudian sampai dia sendiri yang memberi nikmat. Ya. Maka kalau sampai dia sandarkan nikmat tersebut kepada yang tidak ada hubungannya dengan nikmat tersebut, maka ini menjadi syirik akbar. Ya. Syirik akbar. Sama seperti, mirip seperti jimat. Ya, sama, jimat kalau berkat jimat ini, ya, misalnya ya, berkat jimat ini, dia meyakini bahwasanya jimat inilah yang memberikan kenikmatan atau keberuntungan, walau jimatnya nggak ngapa-ngapain. Maka ini adalah syirik besar. Kemudian jenis yang kedua, ayyudhifa ni'mata ila sababin sahihin. Ya, yaitu ketika dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab yang benar. Jadi memang betul-betul orang ini sudah berjasa. Ya, orang ini sudah berjasa, memang betul dialah yang sebagai sebabnya. Ma'a iltifati qalbi sahibin ni'mati li ghairillah. Tapi ya, hatinya itu terpaut kepada yang orang yang memberikan nikmat ini, bukan kepada Allah. Ya, orang yang sudah memberi banyak memberi ini, banyak berjasa ini, hatinya tidak terpaut kepada Allah. Ya, dia tahu itu dari Allah, tapi dia lupa ketika itu. Ya, dia lupa bahwa itu dari Allah. Pokoknya yang diagung-agungkan itu yang si orang ini. Ya, faltafata ila sabab, maka dia kemudian hanya melihat kepada sebab saja, tidak ingat kepada Allah, ya, wa nasiya al-musabbib, dan dia lupa kepada yang menyebabkan itu, alladhi huwa Allah, yaitu Allah itu sendiri, maka itulah yang termasuk syirik, itu termasuk kufur, namun kufur asghar, atau yang kita kenal dengan kufur nikmat. Ya. Kufur nikmat itu adalah kufur yaitu tidak mengaku apa, lupa bahwasanya itu dari Allah. Meskipun dia mengakui ya bahwasanya itu dari Allah. Nah, di antara hadis yang menjelaskan hal ini adalah hadis dari Zaid bin Khalid Al-Juhani annahu qala. Ya, jadi Zaid bin Khalid Al-Juhani menceritakan. Shallallana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, salat as-subhi atau mungkin salabina ya. Ya. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengimami kami sholat subuh bil Hudaybiyah di satu tempat namanya Hudaybiyah ya, yang sudah dekat ke Mekah ala ithri samain yang mana malam tersebut itu bekas hujan. Jadi sebelumnya subuh dia sholat subuh yang malamnya itu adalah hujan ya. Kanat minal lail ya, jadi malamnya itu hujan, baru mereka sholat subuh. Falam mansorofa akbala ala nas. Maka setelah sholat subuh selesai, Nabi kemudian menghadap kepada orang-orang. Sembari mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum. Kata Nabi SAW, apakah kalian tahu apa yang difirmankan oleh Rabb kalian? Ya. Maka, qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Maka para sahabat mengatakan, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Nabi mengatakan, asbaha min ibadi mu'min wa kafir. Ya. Di antara hamba-hambaku, kata Allah, jadi ini hadis qudsi ya. Ini hadis qudsi. Allah Ta'ala mengatakan, di antara hamba-hambaku, ada yang bangun di pagi hari dalam kondisi beriman, dan ada yang bangun di pagi hari dalam kondisi kufur. Ya. Fa'amma man qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fadzalika mu'min. Fadzalika mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Maka siapa saja di antara hamba-hambaku yang dia mengatakan pada pagi ini, ya, mutirna bi fadlillah wa rahmatihi. Kami diberikan hujan karena kemurahan Allah, karena karunia Allah dan rahmatnya, maka merekalah hamba-hamba yang beriman kepadaku dan ingkar kepada bintang-bintang. Ya. Wa amma man qala binau'i kadha wa kadha, fadhalika kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Adapun hamba-hambaku yang berkata bahwasanya kami diberikan hujan karena sebab bintang-bintang ini dan bintang itu, ya, maka dia telah kufur kepadaku, yaitu kepada Allah, dan beriman kepada bintang-bintang. Nah, ini hadis muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi, ini kembali kepada pembahasan yang pertama tadi, tentang larangan menyandarkan hujan kepada bintang-bintang, karena itu bentuk, ya, mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, ya, kufur nikmat. Karena hujan itu semata-mata karunia Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang dapat menurunkan hujan kecuali Allah. Ya. Kalau kemudian kita pastikan bahwasanya bintang ini penyebab hujan, enggak boleh. Ya, karena hujan itu juga turun atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah tidak menjadikan sesuatu itu sebagai sebab, ya, bintang-bintang itu sebagai sebab, ya, sehingga ketika menyandarkan kepada bintang-bintang termasuk bentuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kufur nikmat, ya, tadi ya, selama kita hanya meyakini itu sebagai sebab dan itu tetap dari Allah, maka jatuhnya kufur kecil, ya, tidak sampai keluar dari Islam. Kemudian bentuk yang ketiga, ya, menyandarkan nikmat kepada selain Allah yang ketiga, ats-tsalits idhafatun ni'mati ila sababil haqiqi as-sahihi fa hadza jaizun. Yang ketiga adalah menyandarkan nikmat tersebut kepada penyebabnya, pada sebab yang memang benar, maka ini dibolehkan ma'a itmi'nanil qalbi ilal mun'im al-haqiqi alladhi huwa Allah azza wa jalla. Yaitu ketika dia menyandarkan nikmat tersebut dengan tetap hatinya meyakini dan mengingat bahwasanya yang pemberi nikmat yang sesungguhnya itu Allah Subhanahu wa taala, dan dia hanya sebagai sebab, ya. Ini yang ketiga, yang paling benar, ya. Jadi tetap boleh, ya, mengatakan bahwasanya dialah yang berjasa, dialah yang kemudian karena dia dan seterusnya, cuman hatinya itu mengakui dan ingat bahwasanya itu dari Allah, ya. Wa anna hadza sabab al-mubashir innama huwa min Allah wa in'amuhu fa hadza jaiz, ya. Dan dia hanya meyakini itu sebagai sebab saja, ya. Dan sesungguhnya yang betul-betul menurunkan nikmat itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Ya. Wa yadullu li hadza ma rawahu syaikhon min hadis Al-Abbas ibni Abdul Muttalib. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ya. Anna sallallahu alaihi wasallam qala fi ammihi Abi Talib. Bahwasanya suatu ketika Abbas pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, hal nafa'ta ya Abu Talib. Ya. Wahai Rasulullah, apakah engkau bisa memberikan manfaat kepada Abu Talib? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya, laula ana lakana fit tarkil asfali minan nar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau bukan karena aku, ya, maka Abu Talib itu sudah di kerak paling bawah di neraka. Tapi karena aku, maka dia di termasuk di dasar di apa namanya? Permukaan neraka yang siksanya paling ringan. Itu laula ana, kata Nabi, kalau bukan karena aku. Nah, ini ya. Laula ana. Ya. Ini adalah kata-kata yang menyatakan bahwa kalau bukan karena aku. Nah, tapi tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengatakan demikian bukan dalam rangka semuanya aku, kan tidak. Ya. Aku hanyalah sebab saja. Aku memohon kepada Allah, kemudian Allah memberikan azab Abu Talib. Ya. Maka di sini fa'adhafar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi ni'mah li nafsihi. Maka dalam hadis ini jelas Nabi menyandarkan nikmat, ya, atau sesuatu yang bermanfaat itu kepada dirinya sendiri. Ya, laula ana, kalau bukan karena aku. Wa huwa sababun haqiqi, dan memang beliaulah yang menyebabkan demikian. Beliau yang meminta kepada Allah. Ya. Fadalla 'alal jawaz, maka ini menunjukkan kalimat semacam ini boleh. Berarti apa? Tergantung keyakinan. Ya. Sebagaimana kaidah mengatakan, ya, al-amru bimaqasidiha. Segala sesuatu itu tergantung tujuannya atau niatnya. Ya. Kata-kata ini bisa menjadi enggak terlarang ketika keyakinannya salah. Tapi ketika keyakinannya betul, maka boleh. Ya. Kata-kata semisal, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena dia, ya, itu boleh. Fajawazu idhafatu ni'mah li ghairillahi jaizun bi syarti ayuthbita kaunahu mun'iman wa sababan haqiqiyan. Ya. Maka dibolehkan yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu dengan syarat bahwasanya dia memastikan bahwasanya Allah lah yang betul-betul memberi nikmat, dan juga dia menyatakan bahwasanya ini hanyalah sebagai sebab semata. Ya. Jadi kita bisa ringkaskan, ya, terkait dengan menyandarkan nikmat kepada selain Allah, ya. Menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu hukumnya ada tiga, ya. Yang pertama, syirik akbar, ketika dia betul-betul tidak mengakui bahwa itu dari Allah, ya. Tidak mengakui bahwa itu dari Allah. Mengakui dari Allah. Yang kedua adalah, ya, haram, ya, ketika dia atau kufur, ya, sorry, kufur nikmat, ya, ketika dia mengakui tapi melupakan, mengakui tapi melupakan, lupa, ya. Kalau itu dari Allah. Tapi dia mengakui. Dia mengakui. Dia meyakini. Dan yang ketiga boleh. Ya, ketika mengakui dan apa ya namanya? Apa namanya? Dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengingat bahwa itu dari Allah, itu dari Allah, ya. Jadi ada dua cara, ya, bagaimana kita mengungkapkan atau menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Yang pertama cukup dengan mengatakan, cukup dengan menyandarkan kepada selain Allah, misalnya kayak tadi, kalau bukan karena dia, kalau bukan karena saya, kalau bukan karena fulan, ya, sambil tetap meyakini bahwasanya itu dari Allah, itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah dengan mengatakan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan, maka tidak akan terjadi seperti ini misalnya. Atau kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan, kita tidak akan sukses. Ini juga boleh, yaitu dengan ya menyandarkan kepada Allah terlebih dahulu, kemudian disambung dengan kata-kata sambung yang menunjukkan bahwasanya menunjukkan urutan atau menunjukkan ya urutan ya, bukan menunjukkan kesetaraan. Kalau seandainya seorang mengatakan misalnya, kalau bukan karena Allah dan kamu, itu tidak boleh. Ya. Laulallah wa anta misalnya. Kalau bukan karena Allah dan kamu, nah ini nggak boleh. Karena berarti dia menyamakan antara Allah dengan orang ini. Ya. Karena disambung dengan kata wawu dan. Maka dia menyamakan di situ, kan nggak boleh. Haram, namanya syirik kecil. Syirik ucapan. Dia nggak ada maksud, tapi ucapannya ini sudah bernilai dosa. Ya. Karena dalam ucapannya terdapat penyamaan antara Allah dengan makhluk. Sama-sama memberi nikmat. Nah, tapi kalau kita apa namanya menyandarkan kepada Allah terlebih dahulu, baru kemudian, nah, kemudian dengan kata sambung, kemudian, baru kemudian kepada sebab, ya, kepada sebab, maka hukumnya boleh, ya, hukumnya boleh. Kalau kita khawatir takut takut kita melupakan Allah ketika kita memuji atau menyandarkan nikmat tersebut, maka boleh kita mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian karena kamu, atau misalnya kata-kata lain misalnya atas karunia Allah. Semua ini karena Allah kemudian karena kamu. Ini juga boleh. Asalkan ada kata-kata yang menunjukkan perbedaan antara bahwasanya Allah sebagai pemberi nikmat dan kamu yang sebagai sebab. Ya, kalau menggunakan kata dan, ya, menggunakan kata dan, maka tidak boleh, ya, haram. Termasuk syirik kecil. Kecil-kecil maksudnya dia hanya salah kata-kata, tapi tidak bermaksud. Kalau dia sampai bermaksud bahwa itu memang betul-betul dari Allah dan dari dia, sama-sama memberi nikmat, maka jatuh kepada syirik, syirik akbar. Ya. Jadi itu bagaimana kita bisa menggunakan kata-kata yang pas dalam memuji orang atau menyandarkan nikmat kepada seseorang. Ya. Taib, barangkali itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah Ta'ala pada kesempatan mendatang kita akan bahas bab yang baru, yaitu bab tentang tabarruk, ya, bab tentang tabarruk yaitu tentang ngalap berkah atau mencari berkah. Ya. Demikian wasallallahu wasallam. Sudah ada pertanyaan yang masuk. Ya. Yang pertama, izin bertanya Ustaz, apakah termasuk syirik atau tidak? Jika saya minta syariat buat usaha saya yang sepi kepada seorang dan beliau mengasihkan sebuah tulisan untuk disimpan di laci kasir, Ustaz. Meminta apa tadi? tulisan. Untuk Untuk usahanya yang sepi. Lalu tulisan tersebut suruh disimpan di laci di kasir. jimat mungkin maksudnya ya. Ya. Ya, ini masuk kepada pembahasan jimat ya. Jadi kita sudah bahas kemarin bahwasanya jimat itu hukumnya haram secara mutlak. Pendapat yang kita pilih adalah jimat itu haram secara mutlak, baik itu berisi kata-kata biasa atau berisi ayat-ayat Al-Quran, maka hukumnya sama-sama dilarang karena keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Ya. Dan Nabi mengancam, ya, dan Nabi mengancam bagi orang-orang yang bergantung kepada tamimah. Nabi mengancam, "Man 'allaqa tamimah fala atamallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Jadi justru malah ya tidak akan beres dengan tamimah. Malah la atamallahu lahu. Allah tidak akan membereskan urusannya. Tidak akan menyempurnakan urusannya kalau dia malah menggunakan jimat. Apalagi tulisannya nggak jelas ya. Dia hanya dikasih tulisan, nggak usah dibuka. Jangan-jangan isinya apa kita nggak tahu. Itu lebih-lebih lagi ya. Kalau kita boleh buka isinya ayat, itu masih mending karena ada khilafiyah. Ulama berbeda pendapat tentang jimat yang dari ayat Al-Quran. Ya. Tapi kalau isinya nggak jelas, maka jelas haramnya. Ya, jadi benda tersebut dibuang saja. Ya, wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum Ustadz. Mau bertanya bagaimanakah dengan saya? Karena saya yakin kalau ART di rumah saya itu pakai jimat untuk bekerja di rumah saya. Tapi 10% saya serahkan kepada Allah. Karena saya tidak menemukan buhulnya. Dan karena orang tersebut saya nilai tidak terlalu jujur dalam keseharian. Mohon bantuannya saat bagaimanakah baiknya untuk masalah seperti ini saat. Ya, ya, perlu kita luruskan terlebih dahulu bahwa jimat itu beda dengan buhul. Ya. Jimat beda dengan buhul. Kalau buhul itu pembahasan di sihir. Ya, sihir itu seringkali membutuhkan buhul. Ya, media untuk supaya dia awet. Yang mana sihir itu hanya akan hancur atau biasanya akan hancur ketika buhulnya dihancurkan. Itu buhul. Tapi kalau jimat bukan. Jimat itu sesuatu yang diyakini sebagai sesuatu yang sesuatu yang dapat memberikan keberuntungan, menolak bala, menolak penyakit dan seterusnya, itu namanya jimat. Benda biasa. Bukan media sihir. Karena jimat tidak selalu terkait dengan jin. Kalau sihir terkait dengan jin. Dia minta tolong kepada jin. Untuk menyihir itu dia lewat jin. Ya. Tapi kalau kalau jimat itu enggak, ya. Maka jimat itu lebih relatif lebih ringan makanya ya. Kalau sihir kan hukumnya berat. Kalau jimat hukumnya syirik kecil. Nah, itu yang saya luruskan pertama ya. Jadi saya anggap bukan buhul ya, tapi jimat. Jadi dia si pembantu ini atau si ART ini punya jimat. Nah, berarti itu bermasalah, dia bermasalah. Permasalahan ada pada dia. Ya. Sehingga yang perlu kita lakukan adalah ya berusaha membuat dia jujur mengakui bahwasanya dia menyimpan jimat. Karena boleh jadi di antara jimat-jimat itu memang ada yang dia maksudkan sebagai dalam artian sihir gitu ya. Menjadi buhul juga bisa jadi. Ya, entah itu mungkin pelet ya untuk apa namanya untuk memikat atau lain sebagainya untuk mencelakakan orang ya. Seperti yang terjadi di Arab Saudi, banyak pembantu-pembantu kita yang dari tanah air dan dari tempat lain itu membawa yang kayak gitu ya, sihir memakai santet atau pelet atau semisalnya, sangat mungkin. Maka ya dicari caranya supaya dia mau mengaku. Ya, dan tentu Anda sebagai majikan, ya, pertama dari mana Anda mengetahui dulu kan gitu ya, dia punya jimat dari mana? Ya, dugaan itu dari mana? Itu yang mungkin bisa dimulai dari situ. Nah, sehingga ngomongnya juga enak gitu ya. Misalnya pernah melihat dia buka-buka jimat misalnya. Pernah tahu dia pernah nyimpen atau apa. Itu mulai dari pembicaraan dari situ dikuak. Karena itu perkara tauhid. Ya, kasihan juga, kita kasihan dengan pembantu ini. Kalau memang itu dimaksudkan sebagai jimat, kasihan dia. Ya, meyakini itu sebagai suatu hal yang dapat memberikan keberuntungan. Ya. Jadi itu yang mungkin bisa saya sarankan untuk ART tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, pertanyaan yang terakhir, Ustaz. Ya. Ustaz, di tempat saya masjidnya tidak sunnah sepenuhnya. Bolehkah saya hanya mengikuti kajian rutin seperti kajian fikih, akidah, dan lain-lain? Ya. Atau lebih baik, saya ikuti kajian yang sunnah melalui medsos saja. Karena qadarullah di sini Ustaz yang bermansat salaf tidak dibenarkan ceramah di masjid. Atau mencari masjid-masjid yang ada kajian sunnah, walaupun jauh, Ustaz. Jazakallahu khairan. Jadi kasusnya dia ada masjid, namun tidak sunnah ini apanya maksudnya? Awalnya gimana? Awalnya maaf. Kok saya Di agak tempat bingung? saya, masjidnya tidak sunnah sepenuhnya. Bolehkah saya ikuti kajian-kajian rutinnya, seperti kajian fikih, akidah, dan Oh lain-lain? iya. Atau Ya, lebih berarti baik saya maksudnya cari. pengisi kajiannya itu tidak sunnah gitu ya, tidak sunnah. Tapi memang dalam hal kita mencari ilmu ini harus mencari guru yang benar akidahnya, benar manhajnya. Ya, kalaupun kita terpaksa harus mengaji kepada yang tidak kita ketahui manhajnya atau kita ketahui ada penyimpangan, maka selama penyimpangan itu bukan suatu hal yang besar, semisal misalnya dia meyakini takwil terhadap sebagian sifat-sifat Allah, mungkin dia berakidah Asy'ari. Ya, Asy'ari itu adalah di luar ahli sunnah, namun yang paling dekat kepada ahli sunnah. Sehingga kalau kasusnya seperti itu masih boleh dengan syarat materinya materi-materi non-akidah. Ya, misalnya materi fikih. Ya, materi fikih, ya tidak ada akidahnya sama sekali, nggak ada akidah yang dimasukkan ke situ, maka boleh. Atau bahasa Arab, atau tajwid, ini boleh dengan syarat tadi, pertama kesalahannya itu bukan kesalahan yang fatal dalam akidah, ya misalnya dia seorang Asy'ari. Ya, kemudian yang kedua, dia tidak memasukkan fahamnya itu ke materinya. Karena kadangkala ada orang yang menyisipkan walaupun materi fikih, dia sisipkan materi-materi akidah ke situ. Dan kita pun melakukannya. Ya. Ustadz-ustadz kita ketika membahas fikih, tauhid masuk di situ. Akidah masuk di situ. Maka begitu pula mereka, orang-orang yang tidak bermanhaj ahli sunnah, mereka juga boleh jadi memasukkan perkara-perkara akidah ke materi fikih. Nah, kalau yang seperti ini tidak boleh. Tidak boleh mengaji kepada yang kemudian akan mengajarkan kesalahan dalam akidah. Namun, seandainya ya kita punya opsi lain, ya maka lebih baik tidak perlu seperti itu. Karena kajian yang lain juga banyak. Ya, mungkin kita bisa tinggal agak jauh sedikit ketemu. Atau secara online. Ya, maka itu lebih selamat. Karena inna hadzal ilmaddin. Ilmu ini adalah agama. Ya. Fangdhur amman ya'khudhu dinuk. Ya, atau dinak. Ya. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Jadi jangan sampai kita kemudian menjadi ikutan keliru. Ya, lebih aman adalah mencari tempat lain untuk ngaji. Namun seandainya tidak ada opsi lain, sudah mentok, online juga susah misalnya, kemudian kajiannya itu memenuhi syarat yang sudah kami sebutkan tadi, maka insya Allah ta'ala boleh. Ya, wallahu a'lam bissawab. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sore hari ini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.